Mitra bisnis, Java Post menulis, Bank Indonesia mendesak perbankan untuk segera menurunkan suku bunga kreditnya yang harus masuk dalam rencana bisnis bank yang dikirim ke BI setiap tahunnya. Jika tidak turun, BI bisa menolak rencana bisnis bank tersebut. Namun ada pendapat yang mengatakan penetapan suku bunga sebaiknya dilepas menurut pasar bebas. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan ekonom UGM Sri Adiningsih. Bu Sri, apa komentar Anda? Saya kira begini, memang di Indonesia ini karena kan struktur industri perbankan kita itu holis. Beberapa bank raksasa menguasai pasar ya. Dan mereka kalau net interest marginnya itu gede, untungnya meningkat besar. Oleh karena itulah ada kecenderungan bahwa bank-bank itu akhirnya mengambil net interest margin yang besar. Karena tingkat persaingannya sendiri nggak terlalu tajam, dikarenakan mereka itu banyak yang memanfaatkan kredit ini untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Dan oleh karena itulah saya kira yang dilakukan BI adalah satu tindakan yang berani, akan memaksa bank-bank mau tidak mau menurunkan suku bunga kreditnya. Lalu apa dampak penurunan ini bagi perbankan, Bu? Bagi perbankan tentu saja ini kan dipaksa untuk bisa menjadi lebih efisien dan bersaing dengan bank satu terhadap lainnya. Tapi yang lebih penting adalah peranan perbankan dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat agar supaya meningkat, karena kalau suku bunga menurun ini kan juga akan membuat permintaan kredit baik untuk investasi ataupun lain-lainnya itu menjadi semakin meningkat ya, karena kan biaya kredit menjadi semakin murah. Jadi sebenarnya dampak penurunan ini akan positif dong, Bu? Secara teoritis mestinya membawa dampak yang positif ya, karena kan memang bank-bank kita tanda kutip bandel ya, menurunkan bunga kreditnya meskipun BI rate sudah turun ya, bunga simpanan masyarakat ya, untuk dana simpanan masyarakat sudah menurun ya, karena ya kita kan tahu bank-bank itu untungnya akan semakin tinggi meningkat kalau mereka bisa mengambil interest spread yang semakin tinggi atau net interest margin yang semakin tinggi. Oleh karena itu, BI nampaknya sudah tidak sabar akhirnya menggunakan tanda kutip pemaksaan ya, penurunan bunga kredit melalui mekanisme ini. Dan ya saya kira asal BI itu bisa mengawasi dan mengontrolnya dengan baik, terutama juga jangan sampai kemudian nanti mengambil tindakan yang sifatnya mencampuri kebijakan bisnis perbankan ya, itu saya kira masih bisa diterima ya, dan bisa membawa dampak positif. Demikian Sri Adiningsih, saya Kiki Wijaya.